malam kalian menjadi mengembalkan dulane hati tegane gulayani menjadi sehidup semasi among ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi lagi aku tegak menyulayani. Dulane ati tegane nyulayani.